104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. 104,2 Yes Radio, kebanggaan jelajah. Ketemu maning karo nyong kaki samidi. Berikut ini adalah Curanmor hari ini. Pokoknya karena Curanmor hari ini jelas gue ya, si jenane Cilacap hari ini. Waduh, kukut gasik. Aduh lah. Ayo, ya kang, ada informasi terbaru tentang menanggulangi kecolongan handphone. Jenengan ki ya, sing wingi lebih baik dikirimi nang anak kes sing kerja nang aring Singapura utawa Malaysia iki. Aduh lah wis duwe handphone iki jauh gaul. Wong anu kadar gaweane kurang ngarai pasir nang serayu duwe handphone. Ya rikatok nah. Lah siki priwe carane menkon HP-ne aman? Kita akan segera mengikuti informasi selengkapnya. Curanmor hari ini. Sahabat Curanmor, sebuah lembaga yang bernama Pagupon, apa? Pagupon, pengamanan bagi pengguna handphone, belum lama ini telah menangkap sindikat utawa jaringan pencuri handphone. Maling handphone kayak ya, harus dicekel kayak nangaring Pagupon, pengamanan bagi pengguna handphone. Nah, menyikapi banyaknya kasus pencurian handphone, ketua Pagupon, pengamanan bagi pengguna handphone, yang bernama Bapak HP alias Bapak Hadi Pranoto, yang pada saat ditemui oleh tim reporter kami didampingi oleh Ibu SMS atau Ibu Sri Mariatun Surade, mengatakan bahwa Pagupon saat ini sedang mengedarkan selebaran-selebaran yang intinya berisi tentang bagaimana cara menjaga agar kita jangan sampai kehilangan handphone. Bagaimana isi selengkapnya? Segera kita akan mengikuti laporan berikut ini. Tetulur bersama nyong kaki HP alias Hadi Pranoto dan bojone kulo ge, siapa kok jenenge, Mak? SMS, Pak. Oh, Bu SMS. Singkatannya apa Bu SMS gue? Sri Mariatun Suradi. Wow, aduh. Gaul jenengane ya, Pre, Mak, kita ngomong apa lagi dewek, Mak? Ngomong tentang priwet carane menkon aja ngasih dewek menjadi korban pencurian handphone, Pak. Masalah wong nang siki jenenge handphone ya. Blarah-blarah nang di papan gue anak. Ngantek kakek kayime baik, siki model anggar lagi pesen mori. Ora gelem retapung, langsung handphone-handphonan gue karo bakul morine. Ulane siki jenane maling handphone gue jalan blarah-blarah nang di papan anak. Ayo Pak, dimu makan ge. Priwet carane menkon dewek tidak menjadi korban pencurian handphone berikutnya. Oh, oke. Sing pertama sedulur, casing HP-ne diganti, apa? Casing HP-ne kuwi diganti. Ora usah main-mainan lah, ora usah ndadak apik-apikan, ora usah ngeliat sing pada penting kemerlup lah. Ganti main ganti casingnya karo gurung gedrang, apa karo gurung gedrang? Kebetulan tu darahnya tu handphone, darah ni lempar apa darah ni pepesan, bang tongkol, siap nyolong mikir-mikir, lah kan? Casing pertama, casingnya diganti karo gurung gedrang. Terus sing keloro nganggo bae handphone sing gedene kuwi saingan karo bungkal apa? Ora handphone sing gedene saingan karo bungkal. Ndang ngeret turu, kuwi handphone benahi nang pedangan. Apa sapa sing nang ramane paling-paling gua ngasalah. Dingbok. Utawa nang biyunge nggo ngulek sambel trenjeng. Sing penting kan ora dicolong wong ya ora. Lah, syukur-syukur Rika entuk sing ukurane segajah, apa? Sing ukurane segajah sing gede pisan. Dadang ngrileng nek kepenak guletane cepet ketemu. Kayak gue gendanan Mak, apa maning Mak? Siki, anggar mari ngendi-ngendi main kon HP-ne ora dirampok nang dalan, HP-ne didelang umah, apa? HP-ne didelang umah, Kang, yuk. Nah, rong jam pisan, Rika maring wartel, telepon maring umah. Takon maring bojone sing nang ngaring umah, ana telepon ta ana SMS apa ora nggo Rika. Nah, ana di HP-ne ora dirampok wong nang dalan, ya, Mbok. Terus, jenengan yang bisa ke nganggone HP sing bisa diisi kartu telu. Masih itu satu handphone untuk tiga orang. Misalkan satu handphone diisi kartu telu. Mene ramane biunge karone lilike. Nah, siji irit loro-loro ini sing jaga dadi pirang-pirang. Orang kurikat tok, bong telu sing jaga ya. Apalagi hal itu juga bisa menjalin kekompakan antara keluarga. Jadi mari dindik untuk bareng terus ya. Bukan telepon atau SMS sih. Lah maning ki, Pak? Apa kowe, Mak? Golek handphone sing baterene nganggo aki mobil ya. Dadi anggere arep panas nyolong pikir-pikir depit. Gawa handphone dene kudu gawa karo aki ne apa barang ya, Mbok? Dadi ayo wis dicolong. Lanjut, Pak. Oke. Terakhir guys dulur, satu-satunya solusi menko dewek aja ngasih kehilangan handphone. Gue ya, orang usah nganggu handphone, orang usah nganggu handphone. Tapi resikonya, gara nemanin lebih maring jurung rumah, sing monar menjolong handphone, tak jurus tidak. Akhirnya mau nganu anak-anak kulkas TV karo bilang kalau nganting-nganting ya, tapi akhirnya ya barang-barang gue mau sih dicolong. Tapi kan rekor kehilangan handphone, bok sih penting, bok. Mengenai intinya, tips bagaimana agar kita tidak menjadi korban kemalingan handphone perkara kemalingan kulkas yang nyawa urusan. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap, berita-berita aktual dalam Curahmor hari ini.